pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 9 April 2018 dibacakan Ardian Syah. Tabrak pintu Avanza, pengendara Revo tewas. 6.067 desa di Aceh belum terima dana desa tahap 1. Ratusan hektar padi diserang hama wereng. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Nasional, persisnya di Simpang 4 Gede Krunggekeh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Sabtu, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, menyebabkan satu tewas dan seorang anak mengalami luka-luka. Korban Saifullah, 37 tahun, warga desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, dan anaknya Asyab, 6 tahun, mengalami luka-luka. Kapolres Lok Semawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Lantas AKP Yasnil Akbar Nasution kepada Serambi FM mengatakan, sepeda motor jenis Revo yang dikendarai Saifullah memboncengi anaknya melaju dari arah Nisam menuju Krunggekeh. Ketika melintas simpang 4 tersebut, tiba-tiba mobil Avanza BK1715ZK yang dikendarai Jamaluddin, 46 tahun, warga Nisam, Aceh Utara. Mobil tersebut berhenti di simpang 4 di sebelah kanan jalan. Tiba-tiba sopir membuka pintu dan dalam waktu bersamaan melaju sepeda motor Revo dan langsung menabrak bagian pintu. Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya terpental ke jalan. Korban dibawa ke rumah sakit PTP untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sampai di rumah sakit, korban meninggal dunia. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa mobil Avanza dan sepeda motor dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti lain untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun, jumlah desa di Aceh yang belum menerima penyaluran dana desa tahap 1 sebesar 20% dari pagu yang akan diterima 2018 ini mencapai 6.067 desa. Menurut informasi dari BPM Aceh, masalah pertama, banyak desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung PMG Aceh, Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS yang dimintai penjelasannya terkait masalah tersebut, mengatakan jumlah desa di Aceh yang terdaftar untuk menerima dana desa 2018 yaitu 6.497 desa. Dari jumlah itu, menurut laporan Dinas BPM Kabupaten Kota dan Pengawas Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kota, yang telah menerima dana desa baru 430 desa yang tersebar di 5 kabupaten kota. Amhar Abu Bakar meminta kepada 1.836 orang pendamping dana desa yang ada di desa-desa di Aceh membantu desa tersebut yang belum membuat laporan pertanggungjawaban dana desa 2017 dan menyusun program APDES 2018. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRA Sulaiman Abda yang dimintai tanggapan mengatakan pihaknya prihatin melihat masih banyaknya desa di Aceh yang belum menerima dana desa tahap 1 2018 sebesar 20%. Sulaiman Abda mengatakan dana desa merupakan darah bagi masyarakat desa. Ia berharap semua stakeholder di kabupaten kota mulai dari bupati, wali kota, agar peka dengan berbagai masalah penyaluran dana desa, termasuk para camat dan kepala desa, harus turut membantu penyelesaian masalah yang menjadi penghambat penyaluran dana desa tahap 1. Sudarlun, warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Gayolues mendesak agar pemerintah Aceh segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah di kabupaten tersebut. Pasalnya kondisi jalan itu sudah cukup memprihatinkan setelah mengalami rusak di beberapa titik yang melintasi 4 kecamatan. Ruas jalan provinsi yang didesak untuk segera diperbaiki dan mendapat perhatian serius dari pemerintah yaitu lintas Blangkejeren menuju Teranggun yang dilalui warga sebagai jalur alternatif. Bahkan akibat jalan yang rusak dan bertabur lubang di lintas Blangkejeren menuju Teranggun itu, puluhan pengendara roda 2 selama ini menjadi korban kecelakaan tunggal dan terjatuh di badan jalan karena menghindari lubang di badan jalan provinsi tersebut. Kendati demikian, sudah bertahun-tahun jalan tersebut dikeluhkan warga dari 4 kecamatan, namun terkesan diabaikan. Ismail, warga Kuta Panjang, dan dibenarkan sejumlah warga Blangjerang lainnya mengatakan, lintas Blangkejeren Terangun tersebut bertahun-tahun kondisinya memprihatinkan, mengalami rusak parah dan bertabur lubang, sehingga korban pun terus berjatuhan. Untuk hal tersebut, warga di 4 kecamatan mendesak pemerintah Aceh segera memperbaiki jalan provinsi tersebut. Sudarlun, tanaman padi yang rusak terserang wereng terdapat di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Mutiara, Indrajaya, Pekanbaru, dan Simpang Tiga. Akibat serangan hama tersebut, para petani di daerah itu kewalahan dalam mengatasinya. Para petani memohon pemerintah Kabupaten Pidi dan Pemprov Aceh dapat membantu meringankan beban mereka agar kerugian yang diderita tidak semakin besar. Husaini, seorang petani di kemukiman Bungi, Kecamatan Simpang Tiga, menuturkan, para petani mengaku mewabahnya hama wereng baru diketahui petani sepekan lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perkebunan Pidi Ainul Mardia dalam kesempatan itu menanggapi dengan mengatakan Dinas Pertanian Pangan dan Perkebunan Pidi tidak lagi memiliki stok obat-obatan untuk membantu para petani yang tanaman padinya diserang hama, karena stok obat-obatan pertanian tidak lagi diberikan oleh provinsi. Ainul meminta para petani selektif dalam memilih bibit padi yang tahan akan gangguan hama dan iklim. Ia pun meminta para petani di daerah itu tidak lagi menggunakan bibit padi varietas Caherang karena sudah 2 tahun terakhir tidak lagi direkomendasikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebuah minimarket di Jalan Simpang Kantor, Medan Labuhan menjadi sasaran perampokan Sabtu menjelang tengah malam. Pelaku yang beraksi sendirian sama sekali tidak mendapat hambatan karena membekali diri dengan senjata laras panjang. Aksi perampokan terekam CCTV. Pelaku datang sendirian sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Wajah pelaku terlihat jelas meski telah mengenakan helm. 4 karyawan minimarket ketika diperiksa di Polsek Medan Labuhan mengatakan pelaku datang ketika mereka sedang berkemas menutup minimarket. Pelaku kemudian memaksa kasir memindahkan uang dari brankas ke kantung plastik yang dibawanya. Pihak minimarket mengklaim uang yang dibawa pelaku sebesar Rp150 juta. Selanjutnya, pelaku meninggalkan minimarket dengan berjalan kaki dan terkesan tidak buru-buru. Kasubbit Bit Humas Polda Sumatera Utara, KBP MP Nainggolan, mengatakan ketika kejadian ada 4 pegawai yang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Namun tidak ada yang berani melawan karena pelaku diduga membawa senjata api. Sejauh ini polisi belum berani memastikan senjata yang dibawa pelaku benar senjata api atau hanya replika, karena masih dibutuhkan pembuktian untuk memastikan sebagai senjata api. Polisi masih terus menelusuri kasus ini dengan mendalami keterangan saksi dan mempelajari rekaman CCTV. Sudarlun, PT GSM yang didenda Rp1 miliar akibat terbukti bersalah dalam kasus pembakaran lahan dan perusakan hutan tahun 2012 seluas 16 hektar di kawasan Darul Makmur Nagan Raya telah mengajukan permohonan kepada Kejati Aceh agar pembayaran denda dapat dicicil Rp200 juta per bulan selama 5 bulan. Oki Winarta, Kepala Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya, mengatakan saat ini PT GSM baru membayar 2 kali sebesar Rp400 juta pada Maret lalu dan tersisa Rp600 juta dari jumlah denda Rp1 miliar. Ia menyebutkan kini pihak PT GSM tinggal 3 kali menyicil sebesar Rp600 juta, sedangkan cicilan Rp400 juta telah masuk ke kas negara melalui bendahara penerima Kejari Nagan Raya. Dikatakan Oki Winarta bahwa putusan Majelis Hakim Negeri Melabu dinyatakan berkekuatan hukum tetap setelah terdakwa PT GSM yang diwakili Ho Haryati binti Hokiarto menerima putusan tersebut setelah 7 hari sejak diputuskan 29 Agustus 2017 lalu.